Hembus saja air matamu. Aku tak kuasa untuk menjawabnya, walau ku kunci telingaku. Semua ini suatu problema di antara kita berdua. Setelah kau pergi, hadir lagi kasih, lalu terjalinlah asmara. Semua ini suatu